apakah memakai topi termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Nah, ini topi yang memiliki apa namanya? Memiliki lidah atau apa? Itu namanya qubbah. Nah, yang memiliki lidah. Nah, Syarabi Abidullah. Nah, itu mengatakan itu termasuk tasyabbuh bil kafir. Tasyabbuh bil kafir. Syekh Muhammad bin Rahimullah juga melarang atau minimalnya tidak menganjurkan seperti itu. Nah, seingat saya beliau juga mengatakan demikian, tasyabbuh bil kafir. Nah, kalau ada, beliau juga membantah orang yang mengatakan ini untuk menghalangi mata dari sorot sinar matahari seperti itu. Nah, tapi jawaban Syekh Utsaimin, lantas kenapa masih dipakai di malam hari? Ya kan, kan masih dipakai di malam hari. Ya kan, orang yang menggunakan ini apakah alasan sekedar itu? Tidak, ternyata di malam hari dipakai. Mana sinar matahari tidak ada. Demikian juga beliau mengatakan bahkan beliau menduga dari sisi kesehatan pun justru kurang bagus kalau mata itu sedikit atau jarang terkena sinar matahari. Yakni benar-benar dijaga biar tidak terkena sinar matahari itu justru kurang bagus. Kata Syekh Utsaimin. Ini membantah kalau alasannya tadi. Alasannya biar enggak terkena sinar matahari. Beliau membantah justru beliau mengira, beliau menduga bahwa kalau tidak terkena sinar matahari terus-menerus seperti itu justru kurang bagus, akan memperlemah mata. Buktinya orang yang intinya beliau contohkan dengan fisik kurang sedikit aktivitas, sedikit bergerak, sedikit bekerja, nanti akan semakin lemah bergerak dengan fisik yang terbiasa beraktivitas banyak dan seterusnya. Nah, dan ini juga termasuk tasyabbuhul kafir dan dibantah oleh siapa penulis itu? Seingat saya Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Menulis sebuah kitab yang judulnya apa? Al-Akhtha' Asy-Syai'ah atau seperti itu, kesan-kesan yang tersebar atau seperti itu. Di antaranya ini khusus ada pasal tentang ini. Topi, bukan tasyabbuhul kafir, topi. Beliau bantah dengan cukup panjang dan kitab itu diberi mukaddimah oleh Syekh Ibnu Baz.